Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam. Semoga kenikmatan itu dapat mengantarkan kita kepada surga Jannatul Na'im dan ketenangan hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para pendengar yang berbahagia, pada hari yang mulia ini kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejek-ejekanmu itu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah yang menceritakan sifat-sifat buruk daripada orang-orang munafik, yang mana mereka itu menentang perintah Allah untuk membayar zakat, dan mereka suka sekali untuk bersikap baik di hadapan orang, bukan karena ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah, tetapi lebih karena ingin mencari popularitas. Dan begitu juga pada hari yang lalu kita juga telah membahas bahwa orang-orang munafik itu suka sekali menentang Allah dengan sikap dan perbuatan mereka. Nah, apa yang disembunyikan oleh orang-orang munafik itu sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita fahami dari ayat ini, mereka sangat takut kalau kemudian ada satu surah yang menjelaskan tentang identitas mereka yang sebenarnya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau dikatakan akan diturunkan surah mengenai mereka yang menjelaskan tentang identitas mereka, mereka takuti, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya, atau mereka berhati-hati dari itu seakan-akan mereka mampu menghindarinya, maka sebenarnya ayat ini dalam konteks cemoohan atau penghinaan terhadap diri mereka. Di satu sisi mereka tidak mengimani kebenaran Al-Quran, di satu sisi mereka menentang bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang benar diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, tapi di sisi yang lain mereka juga ada rasa khawatir dan takut kalau-kalau kemudian Al-Quran itu menceritakan siapa mereka sebenarnya. Inilah kontradiksi yang terjadi di dalam jiwa orang-orang munafik itu. Makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam ayat-ayat yang dahulu pernah kita bahas, bahwa orang-orang yang berlaku bohong atau bersikap bohong dan orang-orang munafik itu hidupnya akan sangat letih, hidupnya akan sangat susah, karena dia berusaha untuk merekod atau mengingat setiap apa yang pernah dia bohong dan apa yang pernah dia lakukan dari suatu kejahatan dan kemunafikan itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu, hai orang-orang munafik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika itu dia memanggil Hudzaifah bin Yaman, dan beliau menceritakan siapa sebenarnya orang-orang munafik dari penduduk Madinah pada masa itu, dan beliau menunjuk satu-satu orang tersebut. Hanya saja kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya itu untuk tidak menyebarluaskan. Demikianlah luar biasanya sifat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai orang munafik sekalipun yang beliau ketahui sifat nifaknya itu, beliau jaga nama baiknya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini tentu sangat menarik. ya, untuk kita kaji bersama para narasumber yang telah hadir di studio, dan beliau adalah Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar yang sudah tidak asing lagi. Fadhol, mungkin Ustaz Zainal bisa mengawali. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat 64 dari surat At-Taubah ini mengajak kita semua untuk berkali-kali disebutkan untuk tidak menjadi orang yang munafik. Tentu saja kemunafikan dibagi menjadi dua, kemunafikan yang keluar dari millah atau ajaran agama, atau kemunafikan yang masih berada dalam lingkaran Islam karena perbuatan dan tingkah lakunya mencerminkan tindakan-tindakan kemunafikan. Kedua-dua ini tentu saja tidak baik, walaupun yang pertama itu dapat dinyatakan sebagai kafir dan yang kedua tetap dikatakan sebagai muslim walaupun dia telah melakukan kemaksiatan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mengejek Allah dan mengejek Rasulnya, istahzi'u, kulistahzi'u, mengejek ini pada ayat 64 dari surat At-Taubah ini merupakan konsentrasi yang perlu kita jelaskan dan panjang lebar. Karena apa? Karena manusia selalu memperolok dan mengejek-ngejek agama. Terkadang kita menemukan ada orang yang dengan mudahnya mencemoohkan Islam, mencemoohkan Rasul, mencemoohkan Al-Quran, mencemoohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini kita temukan dan ini merupakan bukti bahwa tipe dan sifat kemunafikan itu sampai sekarang masih ada dan tetap eksis, dan juga menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak perlu mengikut dan mencontoh orang yang demikian. Jangan karena terjadi beberapa hari yang lalu teroris dan mungkin dilakukan oleh beberapa orang yang sampai sekarang kita pun belum tahu apakah dia muslim ataupun bukan muslim. Tentu saja dalam hal ini agama tidak layak untuk dijadikan bahan cemoohan, dan jangan pula dikatakan begitu dahsyatnya Islam yang menganjurkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, ya, seperti ini. Maka di sini kita akan menemukan bagaimana orang mengambil kesempatan ini untuk mengejek-ngejek Allah dan Rasulnya, mengejek Islam dan mengejek ajaran jihad yang sebenarnya kalau dilakukan dan diletakkan pada porsinya adalah positif dan baik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi yang lain mungkin ada pemaknaan yang lain. Kita contohkan, sekarang ini banyak orang berbaur di dalam masalah mistis, yaitu apa? Menganggap hal kalau sudah ada ayat-ayat dibacakan ini udah Islam dan sebagainya. Pada hakikatnya kita melihat di sini perlu kita jabarkan, ada hal-hal yang mengolok kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kita dituntut dalam hidup kita ini sholat yang betul, baca Al-Quran, jadikan Al-Quran itu manhaj, pedoman dalam hidup. Keluar dari situ, itu telah melampaui batas dan itu mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohkan, mengadu nasib kita kepada hal-hal yang tak baik, atau kita mempedomani dalam hidup kita ini dengan satu bentuk hal-hal yang kita katakan itu mempunyai karismatik, kemudian kita takdiskan, kita sucikan tuan-tuan guru dan sebagainya. Ini juga mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Berarti kita mengecilkan Allah ketika itu. Berlakulah pada saat sekarang ini, rujuklah Al-Quran sesuai dengan agama Islam. Islam itu damai, ya Ustaz Zainal, ya? Yeah. Islam itu mengajak kedamaian, penuh dengan persaudaraan, menyampingkan dari tipe kikir, bejat dan sebagainya. Ini tambahan dari, iya, memang kalau kita mencermati apa yang sudah dikatakan Ustaz Zainal tadi, saya ingin menambahkan bahwa agama tidak dapat dijadikan sebagai neraca untuk menuduh bahwa agama itu kemudian adalah bejat atau tidak baik, atau kemudian isi agama itu harus dimusnahkan, artinya harus ditentang hanya karena ada pengikutnya yang menyimpang dari ajaran agama itu. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebarkan teror dalam bentuk bom dan sebagainya. Bukan hanya bom sebenarnya, tetapi ada teror-teror psikologis yang terus disampaikan. Ini semuanya adalah sesuatu hal yang tidak kemudian dapat kita klaim bahwa semua pemeluk agama itu seperti itu, atau itulah bentuk daripada ajaran agama yang apakah itu Islam ataupun lain daripada Islam itu. Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada kita bahwa sifat daripada orang-orang munafik itu suka mengejek. Ya, dia suka mengejek orang-orang yang menyampaikan agama itu, dan dia suka mengejek pula kepada orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia sebutkan dari agama itu sendiri sering sekali kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian itu menjadi suatu bahan ejekan di antara kafir Quraisy. Mungkin sedikit lagi Ustaz Zainal dapat menambahkannya. Iya, benar sekali bahwa mengejek itu sendiri adalah perbuatan tercela. Jangankan mengejek agama, mengejek orang lain saja tidaklah baik. Orang lain ingin hidup damai bersama kita, maka dimulailah dengan cara-cara yang damai. Menjadi tidak etis dan tidak logis ketika ada usaha untuk mengejek agama. Dan lebih tidak logis lagi rupanya agama yang diejek itu bukan disampaikan karena kepahaman dia terhadap agama itu. Jadi sebenarnya dalam bahasa agama kita boleh berkomunikasi mujadalah bilati ahsan dengan agama lain dianjurkan, tetapi tetap saja mengejek dilarang. Yeah. Ketika umat Islam menyatakan Tuhannya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu esa, mungkin berbeda dengan Tuhan yang lain, tidak harus dengan demikian orang lain merasa terejek. Ini adalah dialog peradaban dalam membangun kesepahaman bahwa inilah ajaran kami dan itu ajaran Anda. Kami yakin dengan ajaran kami, Anda yakin dengan ajaran Anda, silahkan. Tetapi apa yang terjadi di internet, kita melihat bagaimana agama sudah sampai pada titik nadir di mana agama lain mengejek agama Islam, dan terkadang orang Islam pun dengan semangat juang 45-nya, dakwahnya, rupanya secara tidak sengaja mengejek agama lain, itu juga sebenarnya dilarang oleh Allah dan iya. Rasulnya. Menghormati agama lain adalah bagian dari ajaran Islam. Iya, baik para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu satu hal yang menjadi catatan kita bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai seorang muslim hendaklah itu menjadi suatu pegangan di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak tergelincir ke dalam jurang kekafiran dan kemusyrikan. Dan kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita sebagai seorang Islam muslim ini haruslah mencerminkan kebaikan itu, karena bisa jadi karena sikap kita yang ceroboh, yang tidak baik, atau karena perbuatan saudara kita yang tidak baik, bisa saja itu mencemarkan nama baik Islam, dan itu tentu sangat merugikan Islam sebagai sebuah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak menginginkan ada orang lain mengejek agama kita. Oleh karena itu Al-Quran juga sudah menjelaskan kepada kita agar kita jangan menghina Tuhan orang lain, karena kebodohan orang itu akhirnya dia menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Saya Ardian Shah bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiyar. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa ya?